Fitra Bisnis, pemerintah saat ini sedang merevisi aturan impor hortikultura. Indonesia akan melaporkan setiap perkembangan revisi aturan impor hortikultura itu kepada Amerika Serikat setelah memilih menyelesaikan masalah gugatan negara adidaya tersebut secara bilateral. Langkah itu merupakan konsekuensi atas sikap Indonesia yang menolak usulan Amerika untuk membentuk panel di Lembaga Penyelesaian Sengketa WTO karena tak puas dengan penjelasan RI dalam tahap konsultasi. Untuk membicarakan mengenai hal itu, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, kalau melihat runtutan kejadian, sepertinya revisi impor itu terkesan dilakukan setelah ada desakan dari Amerika. Bagaimana pendapat Anda? Enggak, itu memang mesti yang terbaik. Kalau enggak, macam karena Amerika. Ini kan karena daging gila-gilaan sekarang ini. Yang namanya bawang putih, bawang merah, sudah enggak benar. Buah-buahan sudah enggak benar. Saya pikir itu semua itu harus kita perbaiki. Bukan karena Amerika. Kita tuh kan paling orang yang paling alergi di desa-desa sama asing. Jadi saya pikir saya enggak percaya itu. IMF aja enggak bisa desak presiden kok. Tapi ini memang keharusan karena memang kesalahan kita. Dan policy yang salah. Jadi kalau kita perbaiki itu, sehingga besok ini tidak terjadi lagi gejolak daging, gejolak bawang putih, bawang merah seperti sekarang ini, buah-buahan, saya pikir memang tidak ada jalan lain yang harus lakukan perubahan daripada kebijakan-kebijakan itu. So yang you bilang you bantu yang namanya you bantu peternak sapi segala, sebuktinya enggak kok. Semua itu semakin seeking saja, you bantu untuk cari duit. Nah, itu yang enggak benar ya, harus you tertibkan menurut saya cara-caranya. Nah, menurut Anda, bisa tidak kita kembali seperti beberapa puluh tahun lalu di mana hampir semua kebutuhan hortikultura kita bisa dipenuhi dari dalam negeri? Ya enggak bisa lah. Kita ini kan mana mungkin, karena pertama ya, rakyat kita bertambah, tambah hari tambah banyak. Yang kedua, produksi kita nggak bertambah secepat rakyat kita dan penduduk kita bertambah yang selalu perlu makan tambah. Jadi lahan kita nggak dibuka yang baru-baru untuk menambah produksi itu. Jadi kalau you bilang dalam situasi hari ini, ya nggak mungkin, you tetap mesti import. Apalagi kedelai yang sama sekali sebagian besar itu tidak bisa hidup baik di Indonesia itu atau nggak bisa berkembang baik dan nggak bisa untung banyak. Jadi saya pikir ya, nggak bisa lah. Kalau sebagian besar saya masih tetap kita mesti import. Tapi nggak apa-apa import. Kan kita juga import itu juga ada alasannya dan juga sebenarnya menurut saya juga itu cuma tambahan daripada kekurangan kita saja. Biarpun produksi tetap kita harus tingkatkan menurut saya. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.